Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandalia, Remix Production. bersama saya Nanda Lima, Remix Production. Ah. tapi